Right. Right. Dalam pengalaman Anda, Mas, kan Anda dulu berhasil juara lomba lawak, dipotret, besoknya cari di koran, tidak ada fotonya. Right. Itu betul loh itu. Betul. Itu betul. Betul. Kasian ya. Nah, Pak kasian, Pak. Betul, betul, betul. Mas Tukul, tolong betul. Ceritakan ya, ke teman-teman. Saya bisa ini bertahan? Saya ini dulu tuh dari Semarang ke Jakarta. Emang ya modal saya cuma wajah yang tampan seperti ini. Jadi, akhirnya saya ikut lomba lawak. Karena barometernya kan Jakarta. Kalau bisa menaklukkan Jakarta, berarti kamu dikenal di seluruh Indonesia. Begitu saya juara satu terus, jarang saya juara dua. Menang terus, tapi begitu kayak ngat piala, besok difoto-foto sama pers atau mbak, gak tahu itu pers atau siapa ya. Begitu besok beli koran, gak ada gambar saya. Dan saya pikir dengan juara saya akan dapat job banyak. Ternyata orang gak ada yang ngabari saya job, gak ada yang panggil saya job. Tapi sudah, akhirnya ya udah. Nyupir lagi. Itu tanda bahwa kita tidak boleh berharap kepada selain yang memuliakan kita. Kita itu berharap dari pekerjaan, berharap dari atasan. Tahu kenapa banyak pejabat di perusahaan profesional yang kemudian berhenti dan berbisnis kemudian gagal? Karena mereka baru mau berhenti setelah ada jaminan proyek. Jadi mereka tidak berharap ke Tuhan, mereka berharap ke proyek. Lihat, saya pun mengalaminya. Banyak orang yang berhenti dari jabatannya yang baik secara profesional, lalu loncat, takutnya jatuh di kepala, betul-betul jatuh di kepala, kalau tidak berharap kepada yang memuliakan kita. Itu. Right. Nah, saya mau sampaikan sesuatu ini. Karena di sini kita lihat pribadi yang sederhana, Mas Tukul Arwana, yang mengalahkan banyak orang yang berjam-jam bersolek, memperhatikan. Serius Mas, karena saya juga dulu ya stres juga kalau rambut kok berkurang begitu. Tapi itu sensitif Mas. Ini kenapa? Saya nggak ngapa-ngapain Pak, ini ketawanya tapi. Ya Pak Mario ngomong sendiri kok. Nah iya, yang saya mau sampaikan adalah bahwa setiap orang pasti berhasil. Nih, saya angkat tangan kanan saya tidak pernah bohong. Setiap orang akan berhasil, termasuk berhasil membuktikan cara-caranya telah menggagalkannya. Tidak ada orang gagal. Orang-orang susah yang terseret-seret dalam kehidupannya berhasil membuktikan sikapnya membuatnya jadi orang kecil. Lalu kalau dia bertahan, tidak mau berubah, dia berhasil lebih lama lagi memperpanjang penderitaan. Tidak ada orang gagal. Berhasil mempertahankan kemiskinan. Nah iya, langsung ngeyel. Nah itu benar bukan berhasil.